mengapa kau tak pernah lagi melihat dan menemani diriku sayang. Seandainya daun-daun pun berbisik, dia akan bercerita tentang hati ini. Begini terasa panjang dan sangat menyiksa diri. Rasa sunyi, rasa rindu pada dirimu menyatu di begini terasa panjang dan sangat menyiksa diri. Rasa sunyi, rasa rindu pada dirimu menyatu di dalam.